بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bersua dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, di mana kitab tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini diterjemahkan oleh tim terjemah Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir Medan. Pada hari ini kita telah sampai pada surah Ar-Ra'd ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan penjelasan terhadap ujung daripada ayat yang sebelumnya, yaitu innama yatadzakkaru ulul albab, adapun mereka yang berakal, hanya orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa sifat, salah satu sifat daripada ulul albab itu adalah alladzina yufuna bi'ahdillah, yaitu orang-orang yang memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa dahulu di alam ruh manusia itu pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, atau pernah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku ini adalah Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada ruh manusia, maka kita pernah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qalu bala syahidna, mereka semua yang mengatakan benar engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi terhadap itu. Jadi ini adalah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengesakannya. Nah, janji juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beriman, dan kita juga berjanji untuk menepati keimanan itu pada diri kita. Dan mereka yang berjanji kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia dengan menggunakan asma Allah, mereka juga berarti telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah membawa janji tersebut. Hal ini menjadi penting untuk kita kaji, karena apa? Karena kita sering sekali menjumpai dan melihat dalam kehidupan ini bahwa ketika kita mendapatkan suatu jabatan atau suatu amanah, maka ada sumpah jabatan. Di dalam sumpah jabatan itu kita membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, aku bersumpah, dan aku ini, kemudian dilanjutkanlah sumpah jabatan itu dengan segala bentuk isinya dan ragam bunyinya. Semuanya itu adalah bukti bahwa kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah janji itu kemudian kita mantapkan di dalam diri kita dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, atau boleh juga orang, seseorang itu berjanji dan sebenarnya di dalam hatinya ada niat untuk mengingkarinya. Yang mana satupun, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Maha mengetahui apa yang diniatkan oleh si hamba itu. Oleh karena itulah ciri daripada orang yang berakal, dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi alam semesta ini dan mengetahui apapun yang terjadi di alam semesta ini, sehingga dia tidak akan mengingkari janjinya. Karena apa? Ketika dia mengingkari janjinya, dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui terhadap apa yang sedang ia kerjakan. Orang yang berakal tidak akan melakukan suatu dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ia mengetahui, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ia lakukan. Dengan kata lain, bahwa boleh jadi orang yang hilang akal atau hilang ingatannya lah ketika itu ia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyalahi janjinya. Mungkin itu dari saya, dan di studio telah hadir Ustaz Zainal Arifin yang insyaallah akan menambahkan kontribusi penjelasan terhadap ayat ini. Fadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Dr. Haji Ardiansyah. Ayat 20 dari surat Ar-Ra'd ini sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya adalah penjabaran dari makna ulul albab, orang yang cerdas, orang yang pintar dalam bingkai agama itu bukanlah cerdas secara emosional atau pengetahuan yang banyak, tetapi dimulai dengan cerdas secara spiritual. Yang pertama, allazina yufu nabi ahdillah, orang-orang yang memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan spiritual yang pertama ini terkait erat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa modal hidup di dunia ini bagi manusia yang cerdas adalah harus mengikat dirinya kepada dari siapa dan oleh siapa dia diciptakan. Dia diciptakan oleh Allah, maka kalau dia cerdas, maka dia harus meminta guidance dari penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ilustrasi yang sangat sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang cerdas itu akan bertanya kepada yang pakar di bidangnya. Apabila dia memiliki kendaraan, sepeda motor misalnya, maka dia tidak akan menyerahkan sepeda motor itu kepada tukang pangkas untuk memperbaiki sepeda motor itu. Dia akan dengan senang hati untuk memperbaikinya kepada dealer-dealer resmi yang mengeluarkan sepeda motor itu. Kenapa? Karena dia cerdas dan dia tahu bahwa dealer resmilah yang lebih tahu bagaimana memperbaiki sepeda motornya apabila mengalami gangguan atau kerusakan. Begitulah dalam hidup ini, orang yang cerdas akan tahu bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia mengalami musibah, gangguan, cobaan, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Ini adalah orang yang cerdas secara spiritual, ini adalah orang yang cerdas dalam menjalani hidup dan kehidupan yang sementara dan fana ini. Yang kedua, cerdas secara spiritual itu tidak saja hubungan kita secara horizontal dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita perlukan dalam kehidupan ini, tetapi juga secara vertikal juga kita membutuhkan hubungan yang harmonis antara sesama, yang diilustrasikan Allah dengan kecerdasan yang kedua, yaitu wala yang kudunal misak, tidak merusak perjanjian. Orang yang cerdas adalah orang yang jujur. Karena apa? Karena dia tahu jujur adalah modal kehidupan dia yang asasi bila dia ingin sukses di dunia yang fana ini. Jujur adalah modal kerja. Dan keimanan itu erat kaitannya dengan akhlak mulia. Dan akhlak mulia itu puncaknya terletak pada kejujuran. Untuk itu Nabi berkata, wahai Nabi, saya ingin masuk Islam, apa kiatmu? Karena saya adalah penjahat kelas kakap. Maka Nabi berkata, la takzib, jangan dusta. Dalam bahasa lain, jujurlah. Karena apa? Karena keimanan sangat identik dengan akhlak. Keimanan itu tidak bisa diukur, tetapi keimanan itu dapat dilihat dari akhlak seorang muslim. Apabila dia berakhlak, berarti dia telah beriman. Untuk itu, kejujuran kepada Allah yang merupakan cerdas spiritual pada poin pertama harus dibarengi dengan kejujuran kepada manusia sebagai poin kedua. Untuk itu, allazina yufuna biahdillah wala yanqudunal mitsaq adalah dua yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang cerdas akan mengkait dirinya dengan hubungan yang vertikal dengan Allah begitu solid, dan juga mengkaitkan dirinya dengan hubungan sama manusia sebagai hubungan horizontal yang sangat kuat dan absolut. Ya, terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin jelas kepada kita bahwa betapa pentingnya kita untuk menjadi orang yang senantiasa menjaga janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga janji kita kepada manusia. Bahkan di dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, janganlah kamu berbohong, karena berdusta itu atau berbohong itu memakan kebaikan atau membakar kebaikan kita sehingga menjadi hancur, musnah dan luluh sebagaimana hancurnya kayu bakar dimakan oleh api, artinya tidak lagi ada berguna. Oleh karena itulah, mari kita menjaga nilai-nilai kejujuran di dalam hidup kita, walaupun mungkin secara lahiriah terlihat bahwa kejujuran itu merugikan pada diri kita. Seorang pedagang, hendaklah dia jujur menjual dagangannya. Seorang pegawai, hendaklah dia jujur dan amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan begitu juga seorang aparat, hendaklah dia jujur dalam menjalankan tugasnya. Kejujuran ini tidak hanya mesti ada pada diri seorang pemimpin saja, tetapi juga mestilah ada pada setiap manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memintai pertanggungjawaban itu secara kolektif, tetapi secara individu dan personality masing-masing. Oleh karena itulah setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Nah, orang yang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang pintar ya dalam hidup ini, dalam cerdas secara intelektualitasnya saja, tetapi adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Jadi orang yang cerdas yang hakiki, yang sebenarnya, adalah orang yang senantiasa mengingat kepada kematian, orang yang mengingat kepada apa yang akan dia lakukan setelah, apa yang akan dia dapatkan setelah kehidupan di dunia ini. Jika kita hidup di muka bumi ini mungkin sampai 60, 70, 80 tahun, atau bahkan mungkin katakanlah 100 tahun, maka kehidupan ini juga pasti akan berakhir pada diri kita. Oleh karena itu, yang menjadi renungan kita pada hari ini, ketika kita menjadi orang yang cerdas sebagaimana istilah Ustaz Zainal tadi, maka hendaklah kita manfaatkan kehidupan ini untuk kehidupan yang jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia ini, yaitu setelah kematian itu sendiri. Demikianlah mungkin yang dapat disampaikan. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Dr. Haji Zainal Arifin MA mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.